Bapak Ibu. Selamat malam Ngerang. Assalamualaikum. Kabarnya gimana Bu? Baik. Apa panas toh? Dari depan sampai belakang kok kipas-kipas semua. Semua teman perdana mengawali jumpa kita pada malam hari ini adalah lagu Bojo Ketikung. Itu lagunya arek nom-noman Bu, lagunya anak muda-muda. Mudah-mudahan bisa diterima sama Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke. Sudah siap Mas Otik? Ayo Mas Otik. Ono ae, yo. Saya bawakan lagu dari Bang Didi Kempot. Spesial buat Ngerang tercinta. Monata dan juga Elsa mana dong?